بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selanjutnya kata al-muallif rahimahullah, wa amma as-safaru ila biladil kuffari لأجل النزهة والفرجة أو المقاصد السيئة كما هو الغالب على من يذهب هناك فتحريمه والمنع منه واضح جدا لا يحتاج إلى بيان ولا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه. Adapun bepergian ke negeri-negeri kufar untuk tujuan nuzhah, tamasya, wal faraj untuk ya bergembira, bersenang-senang. Jadi menjadikan negeri mereka sebagai tujuan ini. Awil maqasid as-sayyi'ah, atau untuk tujuan-tujuan yang jelek, ya, tujuan-tujuan yang jelek, mencari mendatangi tempat-tempat maksiat, waliyad billah. Kama huwal ghalibu ala man yadhabu hunak, sebagaimana yang demikian adalah keumuman dari tujuan orang-orang yang pergi ke sana, ke negeri-negeri kufar. Fatahrimuhu wal man'u minhu wadihun jiddan, maka keharamannya dan larangan dari melakukan bepergian untuk tujuan-tujuan yang demikian ini perkaranya sangat jelas. La yahtaju ila bayanin, ya tidak butuh untuk adanya penjelasan karena sudah jelas. Ya, karena taqaddam semuanya penjelasan yang lalu. Wa la yakhfa illa ala man a'ma Allahu qalbahu. Tidaklah yang demikian tersamar dari keharaman dan larangan dari mendatangi atau bepergian ke negeri kafir untuk tujuan-tujuan ini, tidak tersamar illa ala man a'ma Allahu qalbahu, kecuali atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah membutakan hatinya. Ya, dan kalau seorang sudah Allah Subhanahu wa taala butakan hatinya, ya, tidak ada harapan kebaikan yang ada pada orang yang seperti itu. Karena didatangkan kepada orang yang seperti itu keadaannya, ya, walaupun ya 1000 dalil ataupun bahkan lebih daripada itu, orang yang seperti itu tidak akan bisa melihat itu sebagai dalil, sebagai kebenaran. Jadi ini ya terkait dengan hukum ya bepergian ke negeri-negeri kafir untuk tamasya, untuk bersenang-senang, ya perkara yang sudah jelas keharamannya. Dari ini sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah perkara yang mayoritas tujuan orang bepergian ke luar negeri, ke negeri kafir, demikian mayoritasnya demikian. Ya, mungkin ingin melihat tembok Cina, ya seperti itu. Seperti apa tuh? Ya, ingin melihat Menara Eiffel, ya di mana itu? Di Paris, Prancis. Ya, ingin melihat Menara Pisa. Ya, sampai-sampai Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, ya, beliau pernah bercerita di hadapan beberapa asatidzah apa yang terjadi pada masyayikh Urdun, masyayikh dari Yordan, Ali Hasan dan yang semisalnya, di mana mereka biasa mengadakan daurah-daurah di negeri tersebut, tetapi ya, awal kali datangnya mereka ke sana, yang awal kali mereka minta kepada ikhwah yang dari sana minta diantar melihat menara. Sehingga ketika mereka mendapati masyayikh seperti itu, dianggap ini kebiasaan masyayikh seperti itu kalau datang ke suatu tempat untuk lihat tempat-tempat wisata. Nah begitu Syekh Al-Bukhari ya datang untuk memenuhi permintaan mereka mengisi daurah di sana, beliau awal kali datang ditawari, ditawari untuk lihat-lihat Menara Eiffel. Ada Syekh Al-Bukhari, saya datang ke sini bukan untuk tamasya, saya di sini untuk memberikan faidah kepada kalian. Ketika hendak pulang, ditawari sama ikhwan di sana, Syekh barangkali engkau butuh untuk belanja-belanja buat keluarga. Kata Syekh, tidak, kami sudah dicukupi dengan apa yang Allah berikan. Sampai akhirnya ikhwan di sana keheranan, kemudian bercerita bahwa kami selama ini mengundang masyayikh dari Yordan, ya, dan kami anggap ini kebiasaan masyayikh, jadi datang, ya, minta ya, di apa? Dibawa ke tempat-tempat seperti itu, kemudian pulang minta diantar belanja. Ya. Okay. Ini yang ada pada sebagian yang datang ke sana dengan mengatasnamakan dakwah, keadaannya seperti itu. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala tampakkan hakikat mereka, yang dulu mungkin sebagian kita membaca kitabnya, bahkan sebagian di antara kita hadir dan di majelisnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hakikat orang-orang tadi, di mana tidaklah mereka datang kecuali untuk mencari dunia, wal iyadzu billah. Kemudian wakadzalika dhihabu ilaihim bi za'mi at-ta'allumi was-saqafati wa nahwi dhalik. Demikian pula kepergian mendatangi mereka orang-orang kufar ya di negeri-negeri mereka bi za'mi at-ta'allum, dengan klaim dalam rangka untuk belajar, ya belajar kepada mereka, mungkin belajar teknologi mereka ataupun hal-hal yang menurut sebagian pihak ya tidak didapati di negeri Islam, awit thaqafah, atau dalam rangka belajar budaya, pertukaran budaya ya, wa nahwi dzalik, dan tujuan-tujuan yang semisalnya. Fahaulai kulluhum yukhsha alaihim min al-kufri war-riddati wal iyadzu billah. Maka orang-orang yang semisal ini, yang katanya kepergian mereka untuk tujuan belajar ataupun ya dalam rangka untuk wawasan budaya mereka, sangat dikhawatirkan akan terjatuhnya mereka ke dalam kekufuran dan kemurtadan wal'iyadu billah. Di ajli ma taqaddam, ya, dikarenakan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari berbagai syubhat yang tersebar di negeri-negeri kafir, demikian pula syahwat yang dimunculkan ataupun dipasarkan oleh mereka. Terkadang apa yang mungkin disilakan pertukaran pelajar, ya, sebagian dari putra-putra kaum muslimin diposisikan oleh mereka sebagai anak-anak angkat mereka, ya, disatukan dengan putra-putri mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui kenyataan orang-orang kufar, ya, memang demikian. Sengaja untuk bagaimana menyesatkan anak-anak kaum muslimin. Sehingga mungkin saja nama mereka ketika pulang itu masih tetap. Yang namanya Ahmad tetap Ahmad, yang namanya Muhammad tetap Muhammad. Ya, meskipun ada sebagian mereka yang ganti nama. Ya. Tetapi pola fikir, bahkan waliyazubillah akidah mereka sudah berubah. Dengan sebab pergaulan dan hidup di tengah orang-orang kufar. Kemudian walima yang sya'u min dzalika, dan dikarenakan apa yang muncul dari sebab tujuan mendatangi orang-orang kufar dengan tujuan ini, munculnya minal mudahana, sikap berbasa-basi. Ya. Berbasa-basi dengan orang-orang kufar. Ya. Tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Bahkan menunjukkan sikap toleran terhadap kemungkaran yang muncul dari mereka. Kemudian beliau menyebutkan yang lebih parah dari itu, wal mawaddati lil kufar. Setelah sikap basa-basi, berikutnya adalah, ya, munculnya sikap mawaddah. Ya, ini jelas bertentangan dengan tauhid, cinta kepada orang-orang kufar. Ya, yang masuk dalam cakupan itu cinta kepada kekufuran mereka. Walisti'nasi bihim walin bisati ilaihim. Isti'nas, ya, merasa senang dengan mereka, merasa nyaman hidup dengan mereka, ya, beramah-ramah kepada mereka. Wa mujalasatihim wa musakanatihim, ya, biasa duduk-duduk dengan mereka, bahkan tinggal bersama dengan mereka. Wa adamil inkari alaihim, serta tidak adanya upaya pengingkaran terhadap mereka, ma'al kudrati ala mufaraqatihim, ya, dalam keadaan memiliki kemampuan untuk meninggalkan mereka, ya, bahkan memiliki kemampuan untuk hijrah, pindah dari negeri kufar, ya, tetapi ini tidak dilakukan. Ila ghairi dzalika mimma ya'lamuhu man sabara ahwalahum wa syahada bi'ainil basirati af'alahum, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lainnya dari perkara-perkara yang akan diketahui oleh siapa saja yang berusaha untuk, ya, meneliti keadaan-keadaan mereka dan menyaksikan dengan ainul basirah, ya, dengan pandangan hati, ya, tentang apa yang diperbuat ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa di sini al-muallif tidak menyatakan ainul basar? Dikarenakan berapa banyak orang yang bisa melihat dengan mata, ya, bisa melihat dengan mata, matanya sehat tetapi hatinya dalam keadaan sakit. Bahkan waliyadu billah, hatinya dalam keadaan buta sehingga apa yang dilihat dari kemungkaran itu dipandang bukan sebuah kemungkaran. Maka di sini al-muallif menyebutkan wa'ain bi'ainil basirah, yang bisa melihat dengan pandangan hatinya dari apa yang terlihat dengan pandangan mata akan perbuatan-perbuatan mereka, yakni orang-orang yang datang ke negeri kufar untuk tujuan-tujuan ini. Wahada ala sabilil umum, dan ini ya, pandangan ataupun tinjauan secara umum. Amma ala sabilil tafsil, ataupun tinjauan secara lebih terperinci. Fakufru ba'dihim, maka kekufuran pada sebagian mereka. La syakka fihi wa la raib, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Artinya, dari mereka yang datang ke negeri kufar untuk tujuan-tujuan yang tidak syar'i ini, bahkan sebagian tujuan maksiat, ya, munculnya kekufuran pada sebagian mereka tidak diragukan lagi. Sampai ada yang menunjukkan sikap wala yang luar biasa terhadap orang-orang kufar dan permusuhan, ya, yang sharih terhadap kaum muslimin. Kama la yakhfa 'ala man razaqahu Allahu 'ilman nafi'an wa basirah. Sebagaimana hal yang demikian, ya, tidak tersamarkan atas siapa saja Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya ilmu yang bermanfaat, dan Allah karuniakan basirah, pandangan hati yang sehat. Ini kalau dilihat secara tafsir terperincinya, sebagian mereka lagi-lagi, ya, ada yang sudah sampai pada tingkatan kufur yang sharih, ya, dengan sebab datangnya, ya, ke negeri kufar dan terjadi apa yang terjadi pada mereka. Dan ya, tentu kita semua bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana banyaknya syubhat yang tersebar di negeri kufar, sebagian yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, kemudian hijrah ke Habasyah. Yang ternyata syubhat yang tersebar di sana menjadi sebab keluarnya dia dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam keadaan sekali lagi dia bertemu dengan Rasulullah, ya, beriman kepadanya, kemudian ikut hijrah, dan ternyata, ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadi apa yang terjadi padanya, dia keluar dari Islam. Tentu ini sekali lagi ibrah yang sangat penting bagi kita, sehingga jangan sampai ada di antara kita bermudah-mudahan, ya, untuk pergi ke negeri kafir tanpa tujuan yang jelas, tanpa tuntutan, ya, untuk pergi ke sana. Ya, terlebih di masa kita kan banyak tawaran-tawaran, ya, dari produk-produk tertentu, ya, hadiah, bonus, misalnya tambah saya ke Hong Kong atau kemana lagi. Ya. Kemudian berikutnya, wa amma man yadhhabu ila biladil musyrikin li ajli ad-daruratil mu'tabarati syar'an fad-daruratu laha ahkamun fa hiya tubihu asy-syai'a al-muharrama bi syartihi. Adapun seseorang yang pergi ke negeri orang-orang musyrikin karena suatu darurah al-mu'tabarah, ya, yang diperhitungkan secara syar'i, artinya syariat, ya, menetapkan itu sebagai suatu perkara daruri, perkara darurat, ya, perkara darurah ini di atas hajat, ya, di atas tuntutan kebutuhan. Fad-daruratu laha ahkam, maka perlu untuk diketahui, ya, bahwa perkara darurat ini memiliki hukum-hukum, ketentuan-ketentuan. Fahiyya tubihu syai'al muharrama bisyartihi. Perkara darurat ini membolehkan sesuatu perkara yang haram dengan syaratnya. Nah, karena itu yang mungkin sudah belajar qawaid fikhiyah, ya, di sana ada qaidah di kalangan para ulama, ya, ad-darurah tubihu al-mahdhurah, ya. Ad-darurah, ya, tuqaddar bi qadariha. Ya, jadi tidak secara mutlak, ya, bahwa perkara darurat itu, ya, membolehkan suatu perkara yang dilarang, mahdhurah. Tetapi, ya, diikat dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Makanya dikatakan ad-darurah tuqaddaru bi qadariha. Ya, perkara darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Makanya dalam ayat dinyatakan faman idturra ghairu baghi wala adin fa ithna alaih. Barang siapa yang dia menghadapi kondisi darurat, tidak ada makanan yang bisa dia makan, ya, kecuali sesuatu yang diharamkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kaidahnya ghairu baghi wala adin, tidak melampaui batas, artinya dia makan darinya sekedar untuk menyambung hidup, tidak berlebihan, ya, tidak sampai begitu, ya. Tapi kalau itu sudah baik, kemudian tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, ya, karena kok enak itu, terus, ya, ini buat bekal barangkali nanti enggak ada lagi. Tidak demikian, ya. Jadi secukupnya, kemudian tidak jadikan sebagai kebiasaan. Fala ithna alaihi, maka tidak ada dosa baginya, ya, ketika dia makan dari sesuatu yang pada asalnya dilarang tersebut. Kemudian diukur sesuai dengan kadarnya. Jika didapatkan dari dua perkara yang dilarang, tetapi yang satu lebih ringan keharamannya dibandingkan yang lain, maka dia harus mendahulukan yang lebih ringan keharamannya. Ya, seperti seorang menghadapi kondisi darurat, ya, tidak ada makanan yang bisa dia makan. Ternyata dia mendapati ada bangkai kelinci, yang satu ada contohnya anjing, ya. Mana yang harus dipilih? Pakai anjing? Ya, tidak ada makanan selain dua jenis bangkai ini. Maka yang dia pilih yang lebih ringan, ya, keharamannya ini bangkai kelinci karena statusnya keharamannya karena statusnya karena bangkai saja. Adapun anjing memang dari asalnya, ya, haram dagingnya. Tambah lagi dengan kondisinya sudah menjadi bangkai. Ya. Adapun orang-orang kufar, ya, mereka orang yang tidak peduli dengan halal haram, bahkan di sebagian tempat di kota kita ini, Kota Muntilan, ada, ya, yang tinggal di daerah mereka, ada anjing sudah jadi bangkai, dikubur, sudah dikubur, digali lagi oleh mereka, ya. Untuk apa? Untuk dimakan dagingnya. Ya. Jadi bukan nemu ngeletak itu, ya, terus dimasak, bukan, sudah dikubur. Ya. Ini keadaan mereka orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, walakin aina ad-daruratul mu'tabarah? Akan tapi di mana ya perkara yang sifatnya darurat yang diperhitungkan dibenarkan oleh syariat? Yang seperti apa? Kata beliau, faida quddira annaha hasalat haqiqatan. Jika ditakdirkan benar-benar ya terjadi perkara yang darurat ini, benar-benar terjadi perkara yang darurat ini, fayajuzu hina idzin as-safaru lidzalika. Maka di saat itu, jika benar-benar terjadi perkara yang darurat yang dibenarkan oleh syariat, baik itu ada perkara darurat, maka di saat itu dibolehkan untuk melakukan bepergian ataupun safar ke negeri kafir dengan sebab tadi. Famithalud daruratil mu'tabarah. Sebagai contoh dari perkara darurat, perkara darurah yang mu'tabarah, yang dianggap oleh syar'i. Idza kana al-muslimu maridan. Jika ada seorang muslim, dia sakit. Wa'ulija fi biladil muslimin. Dia sudah diupayakan untuk diobati di negeri-negeri muslim, di rumah sakit yang ada. Walakin lam yufid al-ilaju syai'an. Akan tapi ya, pengobatan yang diberikan belum memberikan sedikit pun faidah. Tidak ada perkembangan, kondisi sakitnya masih tetap seperti itu. Ya, sudah diupayakan mungkin mencari rumah sakit yang paling top yang ada di negeri-negeri Islam. Wa qarra ahlu tibb anna ilajahu la yujadu illa fi biladil musyrikin. Para ahli medis mereka menegaskan bahasanya obat dari penyakit yang diderita oleh si muslim tadi ya, berdasarkan percobaan yang ditempuh oleh mereka tentunya ya, la yujadu illa fi biladil musyrikin ya, tidak didapati kecuali ya di negeri musyrikin. Jadi sudah diupayakan ini pengobatan di negeri muslim ya, ternyata dari upaya yang ditempuh belum membuahkan hasil, bahkan bisa jadi kondisi si yang sakit tadi semakin mengkhawatirkan. Fahuna yajuzu lahu as-safaru wal halatu hadhihi. Maka di saat ini dibolehkan baginya untuk melakukan safar, wal halatu hadhihi, di mana kondisinya benar-benar seperti ini. Fa idza wujidat halatun daruriyyatun ka hadzal mithali mimma takunu fihi ad-darurah mu'tabaratan syar'an jaza dzalika wa illa fala. Jika didapati kondisi darurat sebagaimana contoh ini ya, dari perkara yang sifatnya darurat yang dibenarkan oleh syar'i, baik itu adalah perkara darurat ya, jaza dzalika, maka yang demikian dibolehkan. Wa illa fala, jika tidak, artinya tidak terpenuhi ya, kondisi itu tidak dianggap sebagai sebuah perkara yang darurat ya, fala, maka tidak boleh ya. Misal masih ada ya, jenis atau obat yang diharapkan menjadi penyembuh itu di sebagian negeri muslim, maka didatangi negeri muslim tersebut ya, menunjukkan bahwa kondisinya tidak darurat untuk datang ke negeri kafir. Kata beliau selanjutnya, walakinnal yawma Akan tetapi di masa kita ini, man arada fi'lal muharram, fi'lal harami. Seseorang yang dia menginginkan melakukan perkara yang haram, idda'a ad-darurah. Ya, dia mengklaim bahwa dia dihadapkan pada kondisi darurat. Ini saya harus pergi ke negeri kafir. Kenapa? Yang ada sesuatu kebutuhan atau hajat atau yang semisalnya. Ya, ini yang terjadi dari sebagian manusia di masa kita. Walau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia setiap dari mereka diberi apa yang menjadi klaim mereka, ya, yang satu mengaku darurat, yang satu mengaku darurat, ya, tanpa dilihat apakah sesungguhnya dia menghadapi kondisi yang benar-benar darurat atau tidak. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya sekian banyak orang akan mengklaim harta dan darah suatu kaum. Walakinnal marja' ilal kitab wa sunnah. Akan tetapi yang menjadi rujukan untuk menilai suatu perkara itu darurat atau tidak, ya, kembali kepada hukum yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Fa idza hakama asy-syar'u bi syai'in annahu daruratun fakadzalika wa 'ala al-'aini war-ra'si. Jika hukum syar'i menetapkan bahwa suatu perkara itu memang darurat, fakadzalika, maka demikian, wa 'ala al-'aini war-ra's. Jadi perkara itu adalah darurat yang menjadikan seseorang dibolehkan untuk berangkat ke negeri kafir sesuai dengan apa yang menjadi hajatnya tersebut. Wa ma lam yahkum bih. Adapun sesuatu yang syariat tidak menghukuminya sebagai suatu perkara darurat, fala iltifata ilaihi, maka tidak boleh untuk ditengok, artinya ya, hal yang semisal itu diabaikan. Wallahul musta'an. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita mohon pertolongan. Jadi beliau sekaligus menggambarkan tentang realita yang banyak terjadi di masa kita. Ya, banyaknya manusia yang bermudah-mudahan dalam menilai bahwa dirinya sudah darurat untuk datang ke negeri kafir. Pada tujuan yang sesungguhnya bukan, ya, karena perkara darurat, tetapi waliyad billah bahkan untuk berbuat maksiat. Kata beliau selanjutnya, wa amma man yadhhabu ila biladil musyrikin liqasdi ad-da'wati ila Allah wa ila dinihi. Adapun terkait dengan seseorang yang pergi ke negeri orang-orang musyrikin, negeri kufar, untuk tujuan dakwah ila Allah dan untuk penyebaran agama, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala, fayushtaratu, maka dipersyaratkan, an yakuna ahlan lidhalika, ya, dipersyaratkan yang pertama kali bahwa dia memang seorang yang memiliki kemampuan ilmiah, pantas untuk menjadi seorang da'i. Tidak sebagaimana jamaah khuruj, ya. Baik. Banyak mereka yang datang ke negeri-negeri, ya, kufar, bahkan sebagiannya, sebagian markas mereka itu kan negeri kafir. India itu negeri muslim atau negeri kafir? Konteksnya sekarang, ya, negerinya orang-orang Hindu. Baik. Ya. Jadi syarat yang pertama, seorang yang tujuannya untuk dakwah, dia memiliki kemampuan ilmiah, pantas untuk menjadi da'i. Kemudian, bagaimana mengetahuinya? Bi ijazatin minal ulama'il muhaqqiqin. Dengan berdasarkan ijazah. Ya. Pengakuan dari para ulama muhaqqiqin, peneliti, yang pantas orang ini untuk diamanahi dakwah. Jadi penting yang demikian, ya, adanya pengakuan. Oleh karena kita lihat, ya, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau tidaklah, ya, mengemban tadris di Masjid Nabawi kecuali, ya, ketika beliau sudah mendapatkan pengakuan dari para ulama. Dan ini lagi sesuatu yang dikenal di kalangan salaf. Oleh karena itu, kalau mungkin di antara anda pernah mendengar, ya, ucapannya siapa, Adil Mansur, ya, salah seorang dari tokoh Musa'fiqah, ya, pokoknya setiap yang sudah belajar itu dia wajib untuk berdakwah. Ya. Tidak ada persyaratan harus ada pengakuan dari fulan. Dan kalau kalian mau, ya, mengetahui tentang tazkiyah saya, ya, mulai cerita tentang dirinya. Saya sudah mendapatkannya, ya, lebih dari 25 tahun yang lalu. Kapan itu? Ya, ketika Syekh Mukbil masih hidup, katanya. Ya. Kita tahu para ulama, ya, andai pun benar ini, dia mendapat tazkiyah, menghukumi sesuai dengan zahirnya. Sekarang Adil bin Mansur, bagaimana keadaannya? Dan sangat mungkin, ya, seorang alim mencabut tazkiyah terhadap seorang ketika nampak perkara yang menyelisih dari orang itu. Ya, sebagaimana keadaan Dr. Muhammad bin Hadi. Bagaimana Syekh Robi melarang untuk duduk di majelisnya. Dan yang demikian sekali bukan sesuatu yang mengherankan. Seorang alim mencabut tazkiyah ataupun memberikan tazkiyah sesuai dengan apa yang nampak, karena tidak ada di antara manusia mengetahui perkara gaib. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna imanuhu qawiyan. Persyaratan berikutnya, bahwa seorang yang hendak berdakwah ke negeri kufar, selain dia memiliki malakah ilmiah, pantas untuk menjadi da'i dengan rekomendasi dari, ya, orang-orang yang berilmu, para ulama. Juga dia memiliki iman yang qawi, iman yang kuat. Bihaitsu innahu yu'athiru. Di mana keberadaan dia di negeri kafir itu memberikan pengaruh. Wala yata'atharu, bukan sebaliknya dia terpengaruh dengan keadaan, ya, orang-orang kufar. Jadi memiliki keimanan yang kuat. Kalau imannya lemah, ya, meskipun di satu sisi dia memiliki malakah ilmiah waliyadu billah, dia akan terseret. Dan, ya, bisa jadi justru akan hancur agamanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, berapa banyak di antara orang-orang yang sudah belajar di sisi masyayikh, ya, ternyata bisa ditundukkan oleh orang-orang jahil. Ya. Pernah mengenal nama Abu Qatadah, seorang dai roja. Ya. Orang yang pernah belajar kepada Syekh Mukbil. Ketika di Dammaj, dia mengatakan, saya siapkan pedang untuk menghadapi Abu Nida. Ternyata begitu pulang ke Indonesia, pedangnya tumpul dan meleot. Ya. Ini pelajaran untuk jangan sampai ada di antara kita, ya, apa, menyombongkan sesuatu yang merasa dia miliki, kemudian sesumbar ini dan itu, ya, yang akibatnya demikian mengerikan, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi, ya, tokoh dari tokoh-tokoh hizbiyyin. Jadi ini bisa memberikan pengaruh dengan kekuatan imannya, bukan justru terpengaruh. Kemudian, wa an yudhhirad dina haqiqatan kama taqaddam. Dan dia mampu untuk menampakkan agamanya secara benar-benar. Ya, bukan sebatas klaim. dia mampu untuk mengingkari kemungkaran yang muncul dari orang-orang kufar, tidak berbahasa basi. Kalau berbahasa basi, tunjukkan dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Kemudian wa an ya'mana 'ala nafsihi minal bala'i wa 'ala dinihi minal fitnati wal ibtila. Dan tidak ada sisi kekhawatiran terhadap dirinya dari kemungkinan ya tertimpa bencana pada agamanya, pada dirinya, yakni terkait dengan keselamatan diri ya dari ancaman-ancaman fisik yang mungkin muncul di negeri orang-orang kafir ataupun ancaman terhadap agamanya, artinya dengan kekuatan ilmu dan kekuatan agamanya, kekuatan ketakwaannya ya, dia bisa mengukur dirinya, mengukur kemampuan dirinya untuk bisa menghadapi ujian ataupun cobaan yang terjadi. Ini persyaratan yang tidak ringan. Ya, fa idza hasala lahu dzalika kulluhu 'ala at-tamami kana lahu dzalik. Apabila terwujud seluruh dari persyaratan-persyaratan ini secara tamam, secara sempurna, maka hak bagi dia untuk melakukan safar ke negeri kafir dalam rangka tujuan untuk berdakwah ini. Walakin qallama yujadu man yutabbiqu syuruta al-mutaqaddimah, akan tapi realitanya kata beliau sangat sedikit sekali yang didapati benar-benar menerapkan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan tersebut. Selanjutnya kata beliau, ثم قد يكون مقامه في بلاده للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الحقوق اللازمة مقدما على الدعوة إلى الله تعالى في بلاد المشركين. Kemudian terkadang keberadaannya di negeri muslim, di negerinya ya, seorang dai di negerinya, negeri muslim, untuk tujuan amar ma'ruf nahi munkar dan tujuan yang semisalnya dari hak-hak yang lazimah, hak-hak yang terus ya menetapi pada seorang muslim untuk melakukan ini, apalagi seorang dai yang memiliki ilmu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di negeri Islam, karena yang namanya kemungkaran ya tetap terjadi dimanapun sesuai dengan kadarnya. Di sebagian negeri ya lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kebutuhan untuk dia menempuh amar ma'ruf nahi munkar di negerinya, negeri Islam, muqaddaman 'ala ad-da'wati ila Allah ta'ala fi biladil musyrikin, ini lebih harus didahulukan dibandingkan untuk tujuan dia dakwah kepada Allah di negeri orang-orang musyrikin. Wa man sabara al-hala wa ta'ammala ma dzakarnahu, siapa yang mencoba untuk meneliti keadaan dan memperhatikan dari apa yang telah kami sebutkan, wa syahada bi ainil basari wal basirah, dan menyaksikan dengan pandangan ya mata dan mata hati, ma'amma wa tamma, dari apa yang menimpa secara merata umum, wa tamma ya, dan dari musibah ya yang terjadi, minal munkarati wad dalalati dhahirah, dari kemungkaran-kemungkaran dan kesesatan-kesesatan yang zahirah, yang nampak, fadlan anil batinah, ya lebih-lebih lagi dari kemungkaran yang tersembunyi yang tidak setiap orang mengetahui, kemungkaran yang nampak, baik itu dipahami oleh orang-orang umum ataupun yang dipahami oleh sebagian orang yang pelajari agama ini. Satu contoh misalnya pacaran, ya, ini kemungkaran nampak atau tidak? Ya, bagi keumuman orang itu dianggap biasa kan, bukan mungkar. Ya, bahkan sedih kalau putrinya tidak ada yang mencari. Ya, seperti itu. Ya, padahal ini kemungkaran yang nampak. Tetapi, ya, dengan sebab jauhnya kaum muslimin dari bimbingan syar'i dianggap itu sesuatu yang lumrah. Apalagi tentunya kemungkaran yang tersembunyi. Tabayyana lahul amru. Maka menjadi jelas baginya urusan ini. Jadi terkait dengan bagaimana lagi kalau di negeri muslim saja banyak tersebar kemungkaran. Ya, bagaimana lagi dengan di negeri kufar. Sehingga ya, dengan tahunya dia tentang kenyataan yang ada di negeri kufar. Dari berbagai kemungkaran baik yang sifatnya terkait dengan masalah syahwat maupun syubhat. Dia akan mengetahui tentang bagaimana ya, hukum seseorang yang berupaya untuk melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Wallahul muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala ya, semata yang memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Wallahu taala alam. Insyaallah pada salatan berikutnya kita akan membaca dalil-dalil dari Alkitab ataupun as-sunnah tentang permasalahan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.